Selagi umat ini ada, berarti perpecahan akan mesti muncul. Karena fiilnya mudhari. Taftariku, iftarakot, yaftariku, iftirakan. Taftarik artinya adalah akan sedang berpecah. Berapa? Kata Rasul, salasin wa sab'ina firqatan. Salas tiga, sab'in 70. 70 plus tiga, berarti 73. 73 apa? Firqah. 73 golongan. Di dalam hadis yang lain dijelaskan atau diteruskan hadis ini adalah kulluha atau kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya akan masuk dalam neraka. Kalau saja tidak ada kata illanya, berarti 73 masuk neraka, betul tidak? Tetapi kata Rasul illa wahidah, kecuali satu. Berarti satu tidak masuk neraka. Walaupun para jemaah sekalian maknanya adalah bahwa karena hadil ummah itu maknanya adalah umat ini, di mana umat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Rasul itu terbagi jadi dua, ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Kalau ummatul da'wah adalah umat yang menjadi objek sasaran dakwah Rasul, bisa muslim bisa kafir. Kalau ummatul ijabah adalah umat yang memenuhi panggilan dan seruan dan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sekalian, umat ini akan masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Karena itu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Dalam riwayat yang lain dijelaskan, "Man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Apa-apa yang berada di atas seperti apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Apa-apa yang Rasul berada di atasnya namanya sunnah. Apa-apa yang berada para sahabat di atasnya itu yang disebut dengan fahmu as-sahabah, ijma'u as-sahabah. Itu yang disebut dengan pemahaman para sahabat, fatwa as-sahabah, ijtihadat as-sahabah, ijma' as-sahabah. Nah, itu dimaksud di situ. Jadi, kalau kita ingin disebut ahli sunnah wal jamaah, berarti kita harus mengikuti sunnah Muhammad dan mengikuti Islam ini sesuai dengan faham al-jamaah. Jamaahnya Muhammad maksudnya adalah as-sahabah, seperti yang diartikan oleh para ulama antara lain al-imam as-Syatibi. Jadi, pada sekalian, ahli sunnah wal jamaah adalah mereka orang yang setia mengikuti Muhammad dan setia mengikuti as-sahabah. Mereka baru disebut ahlu as-sunnati wal jamaah. Nah, kata Rasul, umat ini akan berpecah menjadi 73. Para sekalian, tentang perpecahan ini mungkin sedikit ditambahkan adalah bahwa kenapa mereka berpecah? Kenapa mereka berpecah? Para sekalian, kalau kita teliti, maka penyebab perpecahan umat itu bisa ditinjau dari dua sisi, dua sumber, dua permasalahan. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar gampang. Dari luar itu adalah satu, syaitan, ya tidak, berarti yang gaib. Syaitan itu, para sekalian, senang sekali, suka sekali jika kaum muslimin pecah. Begitu. Karena apa? Karena sebagaimana dinyatakan bahwa syaitan itu telah berputus asa untuk disembah, dijadikan Tuhan di jazirah Arab. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan, kata Rasul, adalah walakin at-tahrish bainahum. Yang ada adalah memecah belah di antara mereka. Jadi syaitan ini punya peran penting untuk memecah belah kaum muslimin. Bisa jadi memecah belahnya itu bahwa ada orang, padahal orang itu jelmaan daripada syaitan. Dia menjelma dalam bentuk manusia, orang-orang tidak pada kenal, orang tidak pada ngeh, ataupun mungkin siapa, lalu kemudian memberi inspirasi, memberikan pelajaran sehingga kaum muslimin menjadi berpecah belah mungkin. Dulu pada zaman Darun Nadwah, menjelang hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah, syaitan menyerupai seorang kakek leluhur orang-orang Quraisy dan memberikan usulan agar bunuh saja Muhammad. Jadi tidak mustahil, bisa jadi sampai akhir zaman juga syaitan bisa menjelma dalam bentuk manusia lalu memberikan isyarat dan bisikan kepada manusia yang bodoh. Begitu. Satu. Kedua adalah dari luar, orang-orang kafir. Padahal sekalian orang-orang kafir itu tidak suka kaum muslimin bersatu. Dalam bahasa Arab ada peribahasa. Dalam peribahasa ini cenderung politis. Mengatakan bahwa katanya Farriq tasud, pecah belahlah oleh kamu, niscaya kamu akan menjadi sayyid. Siapa yang ingin menjadi tuan, menjadi raja, menjadi penguasa, pecah belah orang-orang, maka dia akan menjadi penguasanya. Begitu. Artinya adalah pada sekalian bahwa tidak mustahil bahwa perpecahan umat Islam saat ini adalah bagian daripada target yang didesain oleh orang-orang kafir. Ini adalah yang pertama, yaitu dari luar. Tapi kalau dari dalam, nah ini yang perlu kita cermati dan kita hati-hati dan waspada. Pertama adalah pada sekalian karena salah dalam memahami din. Ini yang pertama. Memahami dinnya itu salah. Kenapa salah? Bisa jadi karena dia tidak pakai guru. Zaman sekarang sumber informasi terbuka leluasa dan luas. Dia belajar pakai internet, baca, baca, baca, baca, bisa jadi faham tentang Islam, betul tidak? Tapi kalau dia tidak tahu tentang silsilah dan sistematika memahami Islam, kalau dalam bahasa perkuliahan disebut dengan studi atau pengantar studi Islam, bagaimana hierarki memahami tentang Islam, dia asal rakus saja, dia asal baca saja, dia tidak paham mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang harus didetailkan, mana yang dia harus porsinya lebih banyak, mana yang porsinya lebih sedikit, kapan, sekarang atau besok, penempatan-penempatan seperti itu dia tidak ketahui, dia baca aja. Sekarang Fathul Bari diterjemahkan, kemudian Sahih Bukhari diterjemahkan, Nahwul Athar diterjemahkan, Riyadhus Shalihin diterjemahkan, semua orang bisa baca, betul tidak? Tetapi bagaimana memanfaatkan sumber-sumber ilmu itu yang perlu guru. Ketika itu adalah tanpa guru, maka dia nyasar-nyasar sendiri dan dia mempunyai paham dan pembentukan paham sendiri dan akhirnya bisa jadi benar sendiri. Pada sekalian, apa yang terjadi seperti yang mungkin di lapangan sekarang ini adalah bisa jadi Islam jamaah, bisa jadi ingkar sunnah, bisa jadi jamaah-jamaah yang selalu mengajak umatnya untuk berbaiat. Itu kenapa terjadi? Karena mereka adalah memahami dinnya sempalan, tidak berdasarkan pada guru yang muktabar, tetapi hanya terpaku pada pendirinya. Padahal sekalian misalnya seperti Islam Jamaah atau LDI contoh sedikit, mempunyai paham seperti itu sampai apabila ada muslim yang ikut numpang buang air di musala, di toilet mereka, memakai bakyak mereka, ikut sholat di tempat masjid mereka, kenapa mereka sampai cuci kembali bakyaknya, tempat sholatnya dicuci, kenapa? Karena mengatakan bahwa muslim selain mereka adalah najis. Kenapa mereka punya gambaran seperti itu? Itu karena memahami Islamnya tanpa guru, menganggap bahwa orang selain golongan dia najis. Padahal ayatnya innal musyrikina najasun, orang-orang musyrik itu najis. Yang najis itu orang musyrik. Masa muslim disebut najis, musyrik, betul tidak? Itu adalah dalam hal ini bisa disebut sebagai khawarij. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak memahami Islamnya dengan benar dari gurunya. Dia mengutamakan katanya belajarnya harus mangkul, harus dari guru ke guru, dari dia ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi. Tapi mentoknya adalah khusus di jamaah dia saja, bukan keluar jamaah dia. Oleh karena itu adalah penting banget sekali. Contoh bahwa jika seseorang memahami dinnya tanpa guru, maka dia akan kesasar. Kata para ulama, man dakhala fil kitabi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk ke dalam kitabnya sendirian, maka dia akan keluar dari kitab itu juga sendirian. Jelas artinya? Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, suatu kitab, lalu dia mungkin menjadi orang yang alim, alimnya juga menurut sendiri. Karena enggak ada yang ngajarin, dia baca sendiri, dia sendiri, akhirnya alimnya menurut dia sendiri. Nah, atau menurut orang yang tidak tahu. Nah, para sekalian, oleh karena itu ini yang pertama, penyebab perpecahan umat adalah karena memahami din ini tanpa guru. Kedua adalah kenapa mereka menjadi berpecah adalah antara lain karena mereka berpegang kepada hawa nafsu, yang disebut dengan asyahwatul khafiyyah, syahwat yang tersembunyi. Sudah tahu benar, dia tidak mau ngakui gitu kan. Sudah tahu bahwa apa yang dipegang oleh orang lain yang menjadi lawan bicaranya misalnya itu benar, tapi dia gengsi. Nah, itu hawa nafsu pada sekali. As-sumud wal jumud, berpegang teguh dan berpeku kepada apa yang dia fahami tanpa membuka diri terhadap kebenaran yang datang dari orang lain, itu adalah penyebab juga terhadap terjadinya perpecahan. Oleh karena itu maka perjelaskan harus kita hati-hati dan waspada bahwa perpecahan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, dari dalam diri kita ini adalah dari kita sendiri. Kalau dari orang yang termasuk berilmunya, mungkin tadi hawa nafsu bisa bermakna ghalabatu al-aqran, bahwa dia ingin menjadi pemenang sendiri, orang lain harus kalah. Bisa jadi yang disebut dengan asabiyah itu ngotot, berasal dari kata asab itu adalah otot, asab kekeh gitu ya, ngotot. Nah, itu namanya adalah asabiyah. Bisa jadi berdasar karena bermakna taklid, ya taklid itu adalah udah gimana pembesarnya aja lah, gimana tokohnya aja lah, gimana mbahnya saja lah, itu adalah namanya taklid, dan taklid ini adalah banyak. Jadi kalau kita mau detailkan pada sekalian, ini adalah khusus bahas masalah iftirak, itu perlu pembahasan khusus. Ada juga tentang masalah khusus membahas masalah at-taklid, itu juga adalah khusus. Ada pembahasan khusus masalah al-hawa, hawa nafsu, itu juga adalah pembahasan yang khusus. Saya ingin fokuskan saja pada beberapa karena kita sedang membahas masalah tasabbuh. Jadi para sekalian, menyerupai orang-orang kafir itu, menyerupai orang-orang fasik itu antara lain adalah dengan berpecah belah ini. Jadi kalau kaum muslimin tidak cermat, kalau kaum muslimin buta, kalau kaum muslimin lalai, maka dia seolah-olah benar padahal sebetulnya dia sedang dipecah belah dan diiris-iris oleh syaitan atau oleh orang-orang kafir. Dan karena itu kita harus cermat, karena perpecahan ini adalah tentu bahaya dan bukan menyebabkan keberhasilan tetapi menyebabkan kegagalan. Para sekalian, Allah SWT berfirman dalam bentuk aba-aba. Kata Allah, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum. Kata Allah, jangan kalian saling bertentangan, jangan kalian saling bertengkar, jangan kalian saling beradu, jangan kalian saling berselisih. Karena kalau kalian lakukan itu, maka apa? Fatafsalu. Tafsalu, fa-nya adalah fa li ta'qib. Begitu kalian melakukan perselisihan, langsung akibat daripada perselisihan itu akan kalian rasakan. Apa? Berupa fasal. Fatafsalu. Fatafsalu itu artinya adalah kegagalan. Kaum muslimin menjadi kalah. Wa tadhhabari hukum, dan saut, kesan, kewibawaan, keseganan, yang ada pada orang-orang kafir itu menjadi hilang. Padahal sekalian, dan ini adalah berbahaya. Kalau seandainya orang-orang kafir sudah tidak lagi menganggap terhadap kaum muslimin, maka itu adalah perkara yang berbahaya. Dan itu diakibatkan oleh perpecahan kaum muslimin. Jadi para sekalian, Islam justru mengajarkan agar kaum muslimin bersatu. Perpecahan adalah perkara yang dilarang. Bahkan perpecahan adalah merupakan karakter ciri khas daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana tadi kita dengar hadisnya. Yahudi 71, Nasrani 72, betul tidak? Berarti kan sudah terjadi. Nah, kita diabaabai oleh Rasul 73. Berarti kaum muslimin juga niru mereka, betul tidak? Bahkan melebihi orang-orang kafir itu. Yahudi 71, muslimin 73. Nasrani 72, muslimin 73. Berarti meniru mereka bahkan lebih, betul tidak? Para yang sekalian, berita ini adalah bukan hanya sekedar berita, tetapi berita ini adalah dalam bahasa usul fikih disebut bermakna hazar. Hazar itu adalah tahzir. Hati-hati, waspada, walaupun terjadi kalian tidak boleh begitu. Dalam menyikapi hadis ini ada beberapa kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama yang mengingkari tentang kesahihan hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis berpecahan ini adalah dhaif karena dhaif tidak bisa dipakai. Begitu. Berarti berpecah tidak mengapa. Gitu. Karena apa? Karena perpecahan itu adalah tidak perlu dicegah karena hadisnya adalah dhaif. Para sekalian, dan itu adalah menunjukkan kebodohan mereka dalam ilmu hadis, karena mereka orang-orang yang bertaraf gunung, maksudnya sangat kokoh kekar dalam ilmu hadis, dari kalangan pendahulu justru menyatakan bahwa hadis ini adalah hadisun sahih, hadis yang sahih. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, diantaranya adalah Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwa ini adalah sahih. Karena itu dalam tiga kitab, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Al-Jami' As-Shaghir dan seterusnya, hadis ini adalah tidak lepas dari sahih. Sehingga hadis ini adalah menunjukkan bahwa dia akan terjadi. Perpecahan ini mesti terjadi. Tetapi walaupun perpecahan masih terjadi, mesti terjadi, bukan berarti kita harus ikuti arus lalu ikut dalam perpecahan. Tidak. Sebagaimana Rasul beritakan di akhir adalah kulluhum finnari illa wahidah, berarti ada namanya al-firq al-halikah, firqah yang binasa, dan kebalikan daripada binasa adalah al-firqah an-najiyah, yaitu ada golongan yang selamat. Nah, karena ada golongan yang celaka dan golongan yang selamat, di situ namanya hazar. Hati-hati loh. Kebanyakan orang tuh celaka, satu saja yang selamat. Berarti orang yang berakal akan milih yang celaka atau milih yang selamat? Berarti cari yang selamat. Berarti barang sekalian, hadisnya betul, tetapi kita diisyaratkan jangan mengikuti perpecahan, tapi ikuti yang satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri definisinya tidak boleh dikarang. Tidak bisa, tidak mu'tabar, walaupun organisasi terbesar di seluruh dunia ini menyepakati tentang definisi Ahlus Sunnah. Tidak bisa, karena definisi ini sudah Rasul sendiri yang menafsirkannya. Ketika ditanya manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Kata Rasul, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Sudah. Tafsir as-sunnah bis-sunnah. Menterjemahkan sunnah dengan as-sunnah, menjabarkan sunnah dengan as-sunnah sudah mu'tabar. Berarti kata Rasul bahwa Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah, al-jamaah itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa di atas sunnahku dan para sahabatku. Itu baru namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia tidak menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia tidak mempublikasikan bahwa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia seperti itu maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, walaupun dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dia adalah menyelisihi definisi Rasul, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pemilik definisi ini, yang absolut adalah Muhammad Rasulullah SAW karena berdasarkan pada wahyu. Padahal sekarang zaman sekarang rebutan label. Karena ahlu sunnah jamaah itu adalah satu, ya kan? Karena ahlu sunnah jamaah itu adalah yang dijamin selamat dari ancaman neraka, maka banyak orang yang mengaku dia ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, dan seterusnya. Ahlu sunnah jamaah itu bisa dinamakan al-firqatun najah, bisa disebut at-ta'ifah al-mansurah, bisa disebut ahlul asar, bisa disebut as-salaf al-jamaah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ada orang yang sekarang mengatakan al-asari, ada orang mengatakan sekarang as-salafi, ada orang mengatakan as-sunni, dan seterusnya. Tetapi semua pengakuan itu tak berarti jika dia tidak berpegang teguh kepada Muhammad Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ini adalah yang mendasar untuk kita ketahui bahwa umat ini adalah diperingatkan oleh Rasul agar tidak boleh mengikuti untuk bercerai-berai seperti telah terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Jadi bapak sekalian, bercerai-berai, berpecah belah itu haramun hukumnya dan dosa. Karena yang ayat yang pertama dengan mengatakan la, dan la-nya nahi, al-aslu fin nahyi lil tahrim, bahwa hukum asal dalam Al-Quran apabila larangan itu adalah hukumnya haram. Dalam hadis tadi bermakna hadar, hadar itu juga adalah menunjukkan qarinah bahwa hukumnya adalah haram. Oleh karena itu berpecah itu adalah hukumnya haram. Para sekalian, kaum muslimin harus bersatu. Bersatunya di atas as-sunnah wal jamaah. Ada para sekalian yang mempunyai paham picik bahwa dianggapnya ahlus sunnah wal jamaah itu organisasi. Ya. Ahlus sunnah jamaah itu dianggapnya adalah organisasi. Tidak, Pak. Ahlus sunnah jamaah itu adalah bisa bermakna dua. Imma jamaah bimaknal manhaj, wa imma jamaah bimaknal jamaah kubro, as-siyasah. Yang pemimpinnya adalah imam, amir mu'minin, al-khalifah. Keluar daripada imamah ini adalah maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari dirinya. Ya, man faraqa al-jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah itu jelas terkena oleh ancaman hadis itu. Atau yang kedua yaitu manhaj, orang yang keluar dari manhaj ahli sunnah jamaah disebut ahlul bid'ah, disebut ahlul furqah, dan seterusnya. Ahlul sunnah jamaah kebalikan ahlul bid'ah wal furqah. Jadi benar sekalian, perpecahan ini adalah tentu tasabbuh. Jika kaum muslimin pecah, berarti kaum muslimin bertasabuh, menyerupai. Menyerupai siapa? Menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Atau minimal kalau dari kalangan kaum muslimin, menyerupai ahlul bid'ah. Padahal sekalian, ahlul bid'ah itu, mereka orang keluar daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tokohnya, dari mulai diawali oleh namanya As-Sabaiyah. As-Sabaiyah itu kembali kepada asal namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini mencetuskan dua fitnah sekaligus, bayangkan. Dua fitnah sekaligus dicetuskan oleh satu orang ini. Yahudi asalnya. Pura-pura masuk Islam untuk ngucek-ngucek Islam dari dalam. Abdullah bin Saba, dengan fitnah pertama kali dimunculkan pada khilafah Utsman bin Affan, dan dua sekaligus fitnahnya. Fitnah yang pertama adalah fitnah Al-Khawarij, dan fitnah yang kedua adalah fitnah Ar-Rafidah, fitnah As-Syiah. Bayangkan, satu orang keluar dua. Yahudi dari dulu selalu merusak. Satu adalah membuat munculnya yang disebut firqah al-khawarij, dan membuat firqah kedua namanya firqah asy-syiah.